Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga insyaallah di sore hari ini bertepatan tanggal 5 Ramadan kita akan melanjutkan kembali atau memasuki kitab Al-Qawaidul Arba'. Sebelumnya telah kita jelaskan terkait dengan pengarang ataupun penyusun kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala mujaddidu hadhihi al-ummah. Dan kitab Al-Qawaidul Arba' ini di antara kitab-kitab atau silsilah kitab yang terkait dengan akidah tauhid dan terkait pula tentang permasalahan syirik yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di sana ada kitab Al-Usulul Thalatha, di sana ada kitab Kashfus Syubuhat, di sana ada kitab Al-Usulus Sittah, dan termasuk pula adalah kitab Al-Qawaidul Arba' yang akan kita baca insyaallah ta'ala. Al-Qawaidul Arba' secara makna Al-Qawaid itu merupakan bentuk jama' dari qa'idah. Bentuk jama' dari qa'idah. Adapun maknanya qawaid atau qa'idah, yaitu biasa kita maknakan dengan makna pondasi atau dengan makna dasar dari sesuatu. Berarti kalau qawaidul arba' berarti akan dibahas pada kitab ini empat pondasi di dalam agama Islam. Nah, disebut dengan pondasi, mungkin sudah kita bisa atau kita sudah mendapatkan gambaran bahwasannya yang akan dibahas di sini merupakan permasalahan yang penting di dalam keyakinan seorang muslim. Karena yang akan dibahas ini merupakan kaidah sesuatu yang sangat mendasar. Ibarat suatu bangunan, kaidah itu adalah pondasi ataupun tiang dari bangunan tersebut. Jikalau apabila suatu bangunan yang dibangun dengan megah, suatu bangunan yang dibangun dengan mewah, ternyata bangunan tersebut pondasinya itu tidak sesuai dengan bangunannya, tidak sekuat dengan apa yang dia pikul di atasnya, atau tiang bangunan tersebut pun tidak kuat untuk memikul bangunan yang ada di atasnya, maka yang terjadi adalah bangunan tersebut akan runtuh. Bangunan tersebut dikhawatirkan akan ambruk, hancur. Disebabkan kenapa? Disebabkan karena kaidahnya, disebabkan karena pondasinya, dasar yang penting dari bangunan tersebut itu tidak kuat, menjadikan bangunannya itu roboh, menjadikan bangunannya itu runtuh. Demikian pula Islam seseorang. Jikalau mana Islam yang diklaim oleh masing-masing hamba, seseorang mengklaim dirinya sebagai seorang muslim beragama Islam, maka tentunya perlu diketahui bahwasannya agama Islam itu memiliki qawaid, memiliki kaidah-kaidah, memiliki arkan, rukun-rukun, memiliki qawaid, kaidah-kaidah, memiliki arkan, rukun-rukun, memiliki tiang-tiang, memiliki pondasi-pondasi yang penting untuk dijaga, dikuatkan. Dan itulah metode dakwahnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ketika beliau mendakwahi para sahabat, beliau tidak langsung mengumpulkan jamaah-jamaah, lah. Tapi yang sangat diprioritaskan, diutamakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam berdakwah adalah memperkuat, memperkokoh pondasi Islam mereka, yaitu tauhid. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tauhid itu sebagai rukun Islam yang pertama, sebagai pondasi agama Islam yang pertama, yaitu syahadah la ilaha illallah. Sehingga harus dikuatkan, diperkokoh, agar kemudian Islam yang dibangun di atas la ilaha illallah itu kuat. Lah kalau seandainya dia mengucapkan la ilaha illallah dan pondasi la ilaha illallahnya itu rapuh di dalam hatinya, kemudian dia membangun di atas la ilaha illallahnya yang rapuh itu ibadah-ibadah yang banyak. Nah, ibarat tanah liat yang tidak kuat kemudian dibangun, ditumpuk di atasnya batu bata yang banyak. Niscaya tanah liat tersebut dengan lama akan hancur. Nah, maka ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sini disebutkan dengan judul kitab Al-Qawa'idul Arba', kaidah-kaidah yang empat atau pondasi-pondasi yang empat, menggambarkan kepada kita bahwasannya yang akan disebutkan di sini merupakan permasalahan yang penting, kebutuhan primer di dalam agama Islam seseorang. Nah, oleh sebab itu penting untuk kemudian kita mempelajari kitab ini meskipun mengulang-ulangnya, Al-Qawaidul Arba atau kitab Al-Usulus Salasah, nah, atau kitab Al-Usulus Sittah, yang ini merupakan kitab-kitab silsilah kitab Aqidah wa Tauhid yang biasanya dikaji untuk orang-orang yang mungkin baru mengenal, orang-orang yang baru mengerti. Nah, namun karena yang terkandung di dalam kitab ini adalah permasalahan yang sangat penting yang menyangkut tentang pondasi seseorang di dalam agama Islam, maka penting untuk diulang-ulang. Seorang tidak boleh merasa bosan. Jangankan kita sebagai seorang yang mungkin mau dikatakan sebagai talibul ilmu itu tidak cocok. Cocoknya itu dikatakan sebagai tuwailibul ilm, orang yang menjadi pemula di dalam belajar agama. Lawang para ulama yang sudah dikenal keilmuannya, yang sudah melalang buana di dalam berdakwah sebelum kita dilahirkan, yang keilmuannya, karya-karya kitabnya banyak melimpah di perpustakaan-perpustakaan atau maktabah-maktabah. Nah, sampai sekarang ini pun mereka mengkaji kitab Usulus Salasah, mereka membuka durus pelajaran Al-Qawaidul Arba, Usulus Sittah. Nah, kalau seandainya dihitung mungkin sudah puluhan kali para ulama ini sudah mengkaji kitab ini. Nah, tapi yang menjadi tolak ukur itu bukan jumlah kitabnya, namun yang kita lihat itu betapa pentingnya apa yang terkandung di dalam kitab tersebut. Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau tidak bosan-bosan membahas kitab Silsilah Aqidah Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Usulus Salasah, Kashfu Syubuhat, Usulus Sittah, termasuk adalah Al-Qawaidul Arba. Bahkan beliau menulis syarah dari kitab Qawaidul Arba'in. Nah, penting ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ini juga bukan hanya terkait dalam masalah akidah, dalam segala hal, dalam bab-bab yang lainnya seseorang tidak boleh merasa bosan. Masalah, contohnya dalam bab fikih seandainya, nah, membahas masalah kitab sholat, nah, mungkin di sana majelis, di sana kita sudah pernah belajar, di majelis sana lagi mungkin sudah kita belajar seandainya dari kitab fikhul muyassar, seandainya kok di sini lagi dibahas lagi kemudian kita bosan, lah tidak boleh yang demikian. Nah, yang menjadi inti dari kita bermajelis itu adalah keutamaan dari majelis itu, ini yang menjadi inti utama. Nah, sehingga kalau yang jadi inti utamanya itu adalah kitab-kitab-kitabnya, nah ini akan menjadi seseorang itu menjadikan dia itu malal, bosan, jenuh. Kitab ini lagi, kitab ini lagi, kitab ini lagi. Nah, tapi kalau yang menjadi prioritas yang dia utamakan itu adalah bisa duduk bermajelis dan insya Allah akan menuai, meraih keutamaan-keutamaan yang telah dijanjikan, maka ini akan menjadikan dirinya itu terus bersemangat di dalam bermajelis, tidak pandang apa yang dibahas kitabnya, meskipun dia sudah belajar atau mungkin dia sudah hafal. Nah, namun karena yang dia inginkan hanyalah apa? Dia utamakan itu adalah mendapatkan keutamaan dalam bermajelis ilmu. Nah, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, langsung saja kita masuk kepada inti kitab dari Qawaidul Arba'. Kita baca, berkata al-muallif Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karima rabbal arshil azimi an yatawallaka fid dunya wal akhirah وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. Ini kalimat muqaddimah pembukaan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam muqaddimah kitab Al-Qawaidul Arba'. Nah, beliau mengatakan, memulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah mungkin sering kita bahas atau sering dijelaskan ya, dalam mengawali suatu pembacaan kitab-kitab pasti diawali dengan basmalah. Nah, kenapa demikian? Karena para ulama menyebutkan beberapa faedah dari memulai suatu tulisan karya dengan basmalah. Yang pertama adalah mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi dari karya-karya tulisan yang akan ditulis. Nah, karena ba yang ada pada bismillah dijelaskan oleh sebagian para ulama itu mengandung makna isti'anah. Mengandung makna isti'anah yaitu meminta pertolongan. Sehingga apabila kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu memiliki makna nasta'inu bismillah arrahmanirrahim. Maknanya itu kami meminta pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dianjurkan. Dianjurkan untuk memulai, bahkan sebagian para ulama dianjurkan untuk memulai aktivitas-aktivitas yang seseorang diperbolehkan membaca basmalah. Ada suatu riwayat yang menyebutkan kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillah. Suatu urusan itu akan memiliki problem. Suatu urusan itu akan menjadi rusak, amburadul apabila urusan tersebut itu tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis yang lainnya atau riwayat yang lainnya menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyebutkan ya maknanya seluruh perkara kullu amrin la yubda bi bismillah fa huwa aqta. Nah, seluruh urusan yang tidak dimulai dengan bismillah maka urusan tersebut akan terputus, rusak, hancur, porak-poranda, semrawut urusannya. Nah, ketika tidak dimulai dengan bismillah. Meskipun hadis ini ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk lafadznya bisa antum lihat di kitab Syarah Al Usulus Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Namun untuk lafadz atau riwayat hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian para ulama mereka mendhaifkan hadis ini. Namun dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, meskipun hadis ini dislemahkan oleh sebagian para ulama, namun sebagian para ulama mereka sering menggunakan hadis ini. Nah, seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau sering dengan menggunakan riwayat hadis ini yang sebagian para ulama meskipun mendhaifkannya. Nah, namun dalam bab targhib, dalam bab dorongan untuk kebaikan, maka sebagian para ulama membolehkan dengan menggunakan hadis yang dhaif meskipun di sana ada syarat-syaratnya. Nah, al-muhim yang pertama, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memulai dengan basmalah di antara hikmah atau faedahnya adalah mengharap berkah dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya. Kemudian yang kedua faedahnya adalah mengikuti Al-Qur'anul Karim yang mana Allah Azza wa Jal memberikan contoh di dalam Al-Qur'an. Tiap-tiap surat yang ada di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan basmalah, terkecuali dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala mengecualikan. Allah tidak mengawalinya dengan basmalah. Nah, sehingga meniru Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang lainnya dari faedah mengawali dengan basmalah dalam tulisan ini merupakan kebiasaannya para nabi. Kebiasaannya para nabi, baik itu nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam ataupun nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, dalam surat menyurat mereka ketika mendakwahi suatu kabilah, suatu wilayah, didakwahi dengan melalui surat yang mereka tulis, mereka mengawalinya itu dengan basmalah. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ketika beliau mengirimkan surat kepada Ratu Saba. Nah, mengirimkan surat ke Ratu Saba. Disebutkan dalam surah An-Naml, Ratu Saba mengatakan kepada pembesar-pembesar kerajaan, ya ayyuhal mala', inni ulqiya ilayya kitabun karim, innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ketika Ratu Saba menyampaikan kepada pembesar-pembesarnya, mengatakan, wahai al-mala, yakni pembesar-pembesar kerajaan, sesungguhnya telah diberikan kepadaku suatu tulisan yang mulia, yang baik. Tulisan yang baik. Tulisan tersebut, innahu min Sulaiman, dari Sulaiman, dan isi tulisannya adalah, bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Tulisannya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pesannya adalah, jangan kalian wahai Ratu Saba dan para pejabat-pejabatnya, jangan kalian sombong kepada saya, yakni Nabi Sulaiman, dan hendaklah kalian mendatangiku dalam keadaan Islam, berserah diri, mendakwahi untuk masuk ke dalam Islam. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam juga pernah menulis surat. Ketika beliau mengirim surat ke kerajaan-kerajaan, beliau di dalam tulisan suratnya mengawali dengan basmalah. Ketika beliau menulis surat kepada Raja Hirokel, innahu min Muhammad, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, aslim taslam. Ditulis surat ini kepada Raja Hirokel Azimur Rum, rajanya Romawi. Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah dari Muhammad, aslim taslam. Wahai Hirokel, masuklah engkau ke dalam Islam, engkau akan selamat. Walhasil itu merupakan kebiasaan para nabi, baik itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam tulisan-tulisan mereka, surat-menyurat mereka, mereka mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Naam. Sehingga ini merupakan permasalahan, mengawali sesuatu dengan masalah dengan basmalah itu merupakan perkara yang disyariatkan dalam agama Islam. Naam. Wallahu taala a'lamu bisawab. Adapun terkait kalau dibahas dengan apa itu Allah, apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim, wah ini nanti pembahasannya panjang ya. Pembahasannya panjang. Kalau terkait dengan makna Allah itu apa, Ar-Rahman itu apa, Ar-Rahim, mungkin itu nanti akan dikaji dalam kitab-kitab tauhid, ya kan? Nah, Allah itu mushtaq, pecahannya dari kata apa? Nah, Ar-Rahman itu dari kata apa? Ar-Rahim dari kata apa? Nah. Baik, setelah beliau memulai dengan basmalah, beliau mengucapkan as'alullahal karim rabbal arsyil azimi ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mulia, Rabb yang menguasai, yang memiliki al arsyul azim, arsy yang besar, yang agung, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu sebagai wali di dunia dan di akhirah. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau itu sebagai walinya, sebagai orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Nah. Di dunia dan di akhirah. Nah, sebelum ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita kaji apa begitu yang menjadi pelajaran penting dari kalimat doa beliau ini, maka sebelumnya kita harus memahami dulu yang berdoa itu siapa. Nah, di sini. Ini yang berdoa seorang alim, seorang mujaddid yang dikenal dengan keilmuannya, yang dikenal dengan kegigihannya dalam berdakwah, dikenal sebagai orang yang tegas di dalam memberantas kesyirikan, yang tegas di dalam memberantas perkara-perkara yang muhdats. Seorang alim, ulama besar yang memiliki jasa yang sangat besar terhadap dakwah ahli sunnati wal jamaah. Nah, penting untuk kita mengetahui atau kita menyadari, oh ini doanya bukan doa orang sembarangan ini. Nah, di dalam syariat Islam terkait dengan bab wasilah, mencari menjadikan sesuatu menjadi perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu ada tiga yang disyariatkan. Yang pertama, berwasilah dengan nama-nama Allah. Kemudian yang kedua, berwasilah dengan amal kebaikan, amal soleh yang pernah kita kerjakan. Dan yang ketiga adalah berwasilah dengan doanya orang yang soleh. Nah, berwasilah dengan doanya orang yang soleh dengan syarat doa orang soleh tersebut harus hadir dan dia masih hidup. Dia masih hidup. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala membolehkan wasilah dengan doa orang yang soleh dengan kita memohon, wahai kiai, tolong doakan saya agar saya diberkahi anak yang soleh. Wahai kiai, tolong doakan kepada Allah agar saya cepat diberikan jodoh biar enggak lama jadi jomblo. Andainya asal orang yang alim kiainya tersebut masih hidup, maka tidak mengapa. Dan itu diperbolehkan kenapa? Menjadi wasilah kenapa? Karena memiliki kelebihan. Meskipun ya kalau kita berdoa sendiri langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengapa. Namun yang kita harapkan apa? Agar doa yang kita inginkan melalui seorang kiai, orang yang soleh yang hidup ini, agar cepat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu mampu berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah berdoa kepada Allah. Nah, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang lainnya mampu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, namun mereka berwasilah dengan Al-Abbas yang memiliki keturunan, memiliki nasab yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, meskipun mereka berdoa langsung bisa karena memiliki apa? Kelebihan. Nah, doa orang yang soleh. Nah, ini yang berdoa itu orang yang alim, yang telah pernah kita jelaskan dahulu bagaimana beliau hidup di tengah-tengah keluarga orang-orang yang alim, ayahnya, kakeknya, anaknya, cucunya, ibunya. Nah, semuanya adalah orang ulama. Nah, orang-orang yang soleh. Nah, berdoa, mendoakan kepada kita. Doanya apa? Dengan wasilah nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendoakan kepada seluruh yang membaca kitab ini, seluruh yang mendengarkan kitab ini, dan seluruh yang mengkaji kitab yang beliau tulis ini. Beliau mendoakan agar orang-orang tersebut dijadikan wali oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Ya, karena seorang jadi wali sebagai kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu sudah diketahui keutamaannya apa? La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang sudah menjadi wali Allah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, itu tidak perlu dia sedih, dia tidak perlu khawatir, dan dia tidak perlu sedih hati. Dia tidak perlu khawatir akan apa yang akan dia hadapi nanti di hari kiamat. Dia tidak perlu bersedih hati dengan apa yang sudah dia lewatkan dahulu. Nah, ini orang-orang yang sudah menjadi wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu mereka tidak perlu, tidak ada rasa takut atas mereka, dan mereka tidak perlu untuk sedih hati. Tidak perlu bagi mereka untuk takut apa yang akan mereka hadapi nanti setelah kehidupan dunia, dan mereka tidak perlu sedih dengan apa yang mungkin sudah dia lewatkan dahulu. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan kepada dia. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuan untuk dia. Kalaupun dia masih hidup, Allah akan memberikan taufik, Allah akan memberikan hidayah, Allah memberikan inayah, pertolongan untuk dia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala di dalam faidah ketika seseorang itu sudah dijadikan wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gelar yang masyaallah ikhwan. Namun perlu diketahui, gelar waliullah ini bukan gelar yang kemudian dicapai dengan tingkat-tingkat tertentu. Lah, siapapun dia, dari kalangan manapun dia, dari keturunan siapapun dia, selama dia menyempurnakan yang disebutkan oleh Allah menjadi syarat akan dijadikan sebagai waliullah, maka dia akan menjadi wali Allah. Enggak perlu waliullah itu habib, keturunan nabi enggak perlu. Enggak mesti, enggak harus. Siapapun dia. Karena wali Allah ini gelar yang kalau mau dibilang gelar itu gelar yang tinggi. Sehingga orang-orang yang memiliki kepentingan dalam agama Islam ini untuk dunianya itu memanfaatkan gelar wali untuk meraup keuntungan dunia sebanyak-banyaknya. Nah, kalau sudah, apalagi ketika muridnya, pengikutnya itu didoktrin dengan pemikiran-pemikiran yang ghulu terhadap wali Allah. Nah, itu kalau sudah ditahu, oh itu wali Allah, itu sudah. Orang-orang itu, oh muslim tidak berani. Nah, itu kalau salaman, dicium-cium. Kalau biasa kita kalau nyium orang tua, kita kan yang narik. Kalau dia, cium. Biar dapat berkah. Saya pernah diceritain. Ikhwan yang dahulunya pernah belajar di suatu pondok pesantren yang memiliki faham tasawuf. Nah, suatu saat ini, ya waliullah menurut mereka datangnya itu dengan helikopter, dikawal oleh polisi, tentara. Nah, kalau kita menggandeng pistol di tengah jalan itu akan ditangkap. Lah ini pistolnya jelas di sini katanya. Tapi polisi samping kanan kirinya tidak berani ngambil. Ini waliullah. Nah, ketika datang, masya Allah, murid-muridnya itu berebutan. Baru turun dari helikopter itu sajadahnya sudah disusun. Bukan sajadah yang disiapkan oleh panitia, tapi sajadah murid-muridnya. Dia turun dari helikopter dengan merokok, utis, Puntung rokoknya itu ketika dibuang, itu menjadi rebutan bahkan sampai kelahi. Ketika duduk di meja sini, subhanallah, mejanya itu sampai kiainya itu tidak bisa meletakkan kitab. Semuanya itu air minum dari muridnya. Nah, sampai ketika yang tidak punya tempat untuk naruh di meja, itu di mana dia? Dia ngakal-ngakalin aqua air minumnya itu digantung di salon-salon itu. Tujuannya apa? Biar kena hawa suaranya itu berkah. Subhanallah. Ya enggak? Nah ini memang dampak dari wali Allah. Karena memang gelar yang tinggi. Sehingga semua pihak itu akan memanfaatkan gelar wali Allah itu untuk meraup keuntungan dunia sebanyak-banyaknya. Nah, sampai pada pemikiran-pemikiran syirkiyah, syirik na'udzubillah. Nah, padahal wali Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu gak perlu dari keturunan mana-mana, gak perlu. Asalkan apa? Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah memberikan jaminan. Wali Allah itu tidak perlu takut dan tidak perlu sedih hati. Allah melanjutkan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang bertakwa. Ini syaratnya, iman dan takwa. Siapapun dia, dari kalangan manapun dia, dari keturunan siapapun dia, kalau dia beriman kepada Allah dengan baik dan dia bertakwa kepada Allah, maka dia wali Allah. Nah, meskipun mungkin dia tidak punya apa-apa, nah, selama dia berkomitmen dengan dua ini, maka dia adalah wali Allah. Jangan disalahfahami, wali Allah itu harus dengan memiliki kekuatan-kekuatan yang dahsyat. Nah, kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia biasa. Bisa terbang, bisa berjalan di atas air. Nah, tidak seperti itu, tidak menjadi syarat mutlak yang demikian itu. Namun, wali Allah subhanahu wa ta'ala memang terkadang akan mendapatkan karamah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu kejadian, suatu kekuatan yang di luar kemampuan manusia secara umum. Nah, tapi semua itu harus dilihat. Kalau dia memang orang yang bertakwa, beriman, maka itu adalah wali Allah. Namun kalau dia dikenal sebagai orang yang gak pernah sholat, gak pernah sholat Jumat, gak memelihara syariat Islam, kemudian dia mampu melakukan yakni perbuatan-perbuatan memunculkan kejadian-kejadian di luar kemampuan manusia, maka dia bukan wali Allah. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Idza ra'aital ladina idza ra'aital ladhi yatiru fil hawa idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma fala tubalu 'alaihi hatta ta'lam muwafaqatahu bil kitab was sunnah. Kalau engkau melihat seseorang itu bisa terbang kayak burung terkukur terbang, atau engkau melihat seseorang itu berjalan di atas air, nah kalah mentok, kalau mentok kakinya masih tenggelam, iya kan, dia di atas air, kakinya di atas air berjalan. Kalau engkau melihat seperti ini, fala tubalu alaihi, kata Imam Syafi'i, jangan engkau heran, jangan engkau toleh dia, sampai engkau mengetahui orang tersebut apakah dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Kalau engkau lihat dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, fa insya Allah itu adalah karamah. Kalau seandainya dia dikenal sebagai orang yang menelantarkan syariat, itu bukan wali Allah, itu merupakan wali syaitan. Nah, sehingga menjadi tolak ukur ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam waliullah itu adalah iman dan takwa, itu tok, itu saja. Nah, siapa yang beriman dan siapa bertakwa, maka dia adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai sini ma'asyiral ikhwah yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa kita sampaikan. Fa insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya bi'idnillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syurra la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.